الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بدينه إلى يوم الدين. Para ikhwan rahimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dan daurah kita ini. Ini adalah majlis yang ketujuh dalam pembahasan kitab Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qarawani dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Pada majlis yang sebelumnya kita sampai menjelaskan tentang perkara yang berkenaan dengan keyakinan tentang surga dan neraka. Kemudian kita sudah jelaskan beberapa pokok akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang berkenaan dengan surga dan neraka. Dan kita juga telah menjelaskan beberapa pemahaman yang menyimpang dari paham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam perkara mengimani surga dan neraka. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan di mana mu'alif menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan neraka, wa khalaqan nara fa'addaha dara khuludi liman kafara bihi, yang Allah sediakan sebagai tempat yang kekal bagi orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kekal bagi tempat-tempat orang yang kafir. Sebenarnya Allah sebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika 'alaihim la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhafu 'anhumul 'adzab wa lahum yunzarun. Semuanya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat serta manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, ya, khalidina fiha, tidak akan pernah diringankan dari mereka itu azab, dan juga mereka tidak akan diberi tangguh dari azab tersebut. Dalam ayat lain Allah sebutkan fa ammal ladzina syaku fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiqun. Orang-orang ladzina yang telah menderita celaka hidupnya di dalam neraka, mereka berteriak, ya, dan merintih di dalam neraka itu. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Inna rabbaka fa'alul ma yurid, semuanya Rabbmu berbuat apa yang ia kehendaki. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala firmankan wa'adallahu alladziina wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khaliina fiha. Allah telah menjanjikan buat orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan serta orang kafir, neraka jahannam, mereka kekal dalamnya. Hiya hasbuhum, itulah jatah mereka, itulah bagian mereka. Wala'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka adalah azab yang kekal. Tapi itu berapa ayat yang menjelaskan tentang bahwa neraka ada tempat bagi orang kafir, dan juga sebelum sudah kita jelaskan termasuk orang-orang beriman yang berdosa besar jika mereka tidak mendapatkan syafaat ataupun ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang yang diazab dalam neraka meskipun mereka tidak kekal seperti orang-orang kafir dalam neraka tersebut. Termasuk yang akan masuk neraka wa alhada fi ayatihi wa kutubi wa rusulihi, orang yang telah menyimpang dalam mempercayai ayat-ayat Allah dan kitab-kitab suci Allah atau para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi, dan kemudian juga orang-orang kafir akan dihalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sudah disebutkan di antara ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tapi orang mukmin akan melihat. Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum arrabihim yawma idzil lamahjubun. Karena demikian sama sekali sungguhnya mereka akan dihalangi dari pada hari itu untuk melihat Tuhan mereka. Itu di antara perkara azab yang akan diterima oleh orang-orang yang kafir atau para pelaku dosa besar jika mereka tidak mendapatkan ampunan dan syafaat di hari kiamat kelak. Di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan hari kiamat, hari-hari akhirat, adalah masalah meyakini Allah akan datang pada hari kiamat. Wa anna Allah tabaraka ta'ala yaji'u yawmal qiyamah. Allah akan datang pada hari kiamat untuk memberikan keputusan keadilan terhadap hambanya. Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 210 dan juga dalam surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Dalam surah Al-Baqarah Allah SWT firmankan, hal yang zuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhalalim minal ghamami wa malaikatu wa qudil amru ila turja'ul umur. Tiada yang mereka tunggu kecuali kan datangnya Allah Subhanahu wa taala fi dhalalin, dalam naungan, minal gham, itu dalam itu bayangan-bayangan dari awan. Demikian pula para malaikat, wa qudil amru, dan diputuskannya segala urusan. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah kembali segala urusan itu. Orang-orang ahlul kalam tidak percaya Allah datang pada hari kiamat. Syubhat mereka tidak jauh beda dengan apa yang telah kita jelaskan saat membahas beriman kepada sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, bagaimana Allah datang? Ya, kalau begitu berarti Allah punya kaki bermacam-macam. Karena mereka menghayalkan datangnya Allah seperti datangnya bupati, seperti datangnya presiden. Dan sudah berkali kita jelaskan sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Ya. Dan Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an yang mulia bahwa Allah datang. Kita percaya. Karena Allah juga yang mengatakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah ataupun Allah tidak mirip dengan apapun dari makhluk ini, Maka kita imani. Mana ada dengan sifat-sifat lain, sifat nuzul dan lainnya. Ya. Dalam surah Al-Fajr, kalla idza dukatil ardu kandakka. Ya. Kalau demikian, apabila bumi ini dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Mereka mentakwil ja'a amrullah, atau mereka mengatakan ja'a malaikat. Kalau di sini enggak bisa dikatakan malaikat, karena juga malaikat juga datang di sini. Sebagian mereka mengatakan ja'a azabullah, ja'a macam-macam ditakwil oleh mereka. Padahal ayatnya jelas ja'a rabbuka. Ya. Kemudian illa ayatiyahumullah, kecuali datang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Ibnu Katsir menyebutkan wajah Rabbuka, datang Rabbmu untuk memberikan lifasil khada' baina khalqihi, untuk memberikan berbagai keputusan terhadap makhluknya. Yang demikian itu setelah yastafi'una ilaihi bi sayyidi waladi Adam, setelah selesai yaitu yang peristiwa padang mahsyar, setelah mereka meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya sebelumnya mereka juga sudah meminta kepada nabi-nabi ulul azmi satu demi satu. Ya. Kemudian datanglah Allah Subhanahu wa taala li fasl qada kama yasha, untuk memberikan keputusan sebagaimana yang Allah kehendaki. Disebutkan dalam hadis tentang bahwa manusia berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah? Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Qala, Rasulullah menjawab, hal tumaruna fil qamari lailatul badri? Apakah kalian ragu tentang melihat, ya, dalam melihat bulan purnama, bulan di malam purnama, di apa? Bulan di malam purnama. Laisa dunahu sahab, yang tidak ada awan menutupinya. Qalu la ya Rasulullah, tentu pasti akan terlihat semua oleh orang. Ya kan? Qafaltu maru rafi syamsi, apakah kalian ragu dalam melihat matahari, laisa dunaha sahab, yang tidak ditutup oleh awan. Qalu la ya Rasul, itu tidak. Fa innakum tarawnahu kadzalik, semua kalian akan melihat seperti itu, kata Rasulullah SAW. Yusyaru nasi yawmal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Fayaqul, lalu Allah berkata, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Hendaklah masing-masing yang ya, masing-masing kalian yang menyembah apa yang disembahnya, ikuti itu. Maka dia akan ikuti Tuhannya masing-masing. Faminhum mayattabi' syams, di antara mereka ada yang mengikuti matahari. Wa minhum mayattabi' al-qamar, di antara mereka ada yang mengikuti bulan. Wa minhum mayattabi' at-tawaghut, di antara mereka ada yang mengikuti tawud-tawud. Wa tabaqa hadhihi al-ummah fiha munafiquha. Kemudian masing-masing sudah berjalan masuk ke dalam neraka. Ya, setelah padang mahsyar itu, maka Allah datang memberikan keputusan kepada makhluk, dan Allah perintahkan setiap hamba yang menyembah Tuhan tertentu, ikuti Tuhannya masing-masing, ya, yang semuanya masuk ke neraka. Tinggal umat ini bersama orang-orang nafiknya. Fayaqulu ana rabbukum, lalu Allah berkata kepada mereka, saya adalah Rabb kalian. Fayaqulun hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, lalu mereka menjawab, ini adalah tempat kami menunggu Rabb kami sampai datang Rabb kami. Fa idza jaa rabbuna arafnahu, mereka berkata, apabila telah datang Rabb kami, kami akan kenal. Fayatimullah fayaqulu ana rabbukum, lalu Allah datang kepada mereka, saya Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna, lalu mereka menjawab, engkaulah Rabb kami. Ini hadis menjelaskan ayat yang tadi. Kemudian ya, wal malaku safan safa, ya, di mana malaikat datang dalam bersaf-saf, berbaris-baris. Ya, mereka datang ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaris-baris. Li'ardi umam wa hisabiha wa uqubatiha wa sawabiha. Tujuannya apa? Kan dilaksanakannya berbagai perhitungan, penyerahan catatan amal baik dan amal buruk, terjadinya penimbangan amal baik dan amal buruk, berbagai peristiwa-peristiwa. Maka itu diurus oleh malaikat. Ya. Di'ardil umam, untuk diadakannya perhitungan bagi semua umat manusia dari Adam sampai manusia terakhir yang hidup di muka bumi ini. Ya, dan menghisap, menghitung perhitungan amal mereka masing-masing. Ya, untuk memberikan hukuman atau pahala. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Haqqah ayat 18, Al-Haqqah, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian akan diperhitungkan semua, tidak satu pun yang dapat kalian sembunyikan dari dosa-dosa kalian. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dalam ayat lain Allah sebutkan surat Az-Zalzalah, "Yauma yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum." Pada hari itu manusia berbondong-bondong, digiring, ya, masing-masing berjalan astatan, ya, liyuru a'malahum, untuk melihat amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, orang yang mengerjakan amal baik walau sebesar biji dzarrah, dia akan lihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, demikian pula orang mengamalkan amal buruk walau hanya sekecil biji dzarrah, juga akan dilihatnya. Baik, masih banyak ayat yang lain, itu di antara penjelasan tentang peristiwa setelah padang mahsyar. Ya, sebetulnya ada pembahasan lain, yaitu al-haud, telaga Rasulullah SAW, tapi mu'alif tidak membahas di sini. Wa tudu al-mawazin, nah ini peristiwa berikutnya. Peristiwa ini susunan dari berbagai peristiwa setelah hari berbangkit itu berbeda dari para ulama menyebutkan. Tetapi secara umum kebanyakan ulama menyebutkan setelah al-ba'thu, berbangkit, padang mahsyar, kemudian setelah di padang mahsyar manusia minum ke telaga nabi mereka masing-masing, al-haud, kemudian setelah minum di telaga akan ada namanya al-ardu, perhitungan tadi, kemudian penyerahan catatan amal baik dan amal buruk, kemudian dilaksanakannya penimbangan amal baik dan amal buruk, kemudian melewati siratal mustaqim, kemudian ada namanya kantara, kemudian balu surga atau neraka. Itu secara umum perjalanan manusia sebelum masuk surga, setelah mereka dibangkit dari kubur mereka. Susunan ini dibahas dalam beberapa kitab, di antara kitab yang paling masyhur itu kitab At-Tadhkirah fi Ahwal Yaumil Akhirah karangan Imam Qurtubi. Ada beberapa kitab yang bahas dengan ini, di antaranya kitab yang paling masyhur itu adalah kitab Imam Qurtubi. Ibnu Katsir juga punya kitab namanya An-Nihaya fil Fitan wa Malahim. Karena beliau juga punya kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi Al-Bidayah itu yang panjang kitabnya, An-Nihaya cuma satu jilid. Masih banyak kitab-kitab yang lain yang ulama yang menulis tentang kitab ini, peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat ini, antara yang masyhur itu adalah At-Tadhkirah karang Imam Al-Qurtubi. Taib. Wa tudu' al-mawazin li wazni a'malil ibad. Maka ya, tadi sudah disebutkan sifat maji Allah dan Allah datang pada hari kiamat. Bagaimana datangnya Allah? Allah yang tahu. Itu adalah sifat Allah SWT. Tidak boleh dibayangkan seperti datangnya makhluk. Ya. Kemudian diletakkanlah timbang-timbangan untuk menimbang amalan hamba-hamba Allah, semua makhluk manusia ya. Dan orang-orang Mu'tazilah Ahlul Kalam juga tidak percaya dengan ini. Orang Mu'tazilah mengatakan, kenapa harus butuh kepada timbangan-timbangan? Tidaklah butuh pada timbangan itu kecuali para penjual sayur dan penjual kacang-kacangan kata mereka. Jadi mereka memolok-olok peristiwa apa, peristiwa-peristiwa yang Allah kabarkan tentang peristiwa hari kiamat itu, di antara penimbangan amal itu. Mereka tidak percaya. Kemudian dalil tentang adanya mizan itu banyak dalil di Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah SAW. Ya, di antaranya faman ya'mal mithqala dzarratin faman khafat mawazinuhu faulaikum alladzi khasir anfusahum. Orang ringan timbangan amalnya, maka itulah orang merugi. Ya, dan masih banyak nanti dalil akan kita sebutkan. Baik. Dalil-dalil tentang adanya timbangan amal soleh di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 8 sampai ayat 9. Wal wazdu yawma idzinil haqq faman thaqalat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika lan khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Barang siapa yang timbangannya berat, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa timbangan yang ringan, amalan solehnya yang ringan, itulah mereka yang telah merugi diri mereka. Bima kanu bi ayatina yadzlimun, sebab mereka telah mendustakan atau berbuat zalim terhadap ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Wal waznu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbang amal baiknya, maka ini di antara alasan mereka juga, orang Mu'tazilah, mengingkari tidak adanya timbang amal itu. Katanya kan abstrak, mana bisa ditimbang gitu ya, nah, kelihatan gitu ya, gimana bisa ditimbang. Demikian juga mereka mengingkari penyembelihan kematian, itu kan abstrak sifat katanya, bagaimana bisa. Dan Allah SWT mampu menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi nyata. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi Allah SWT. Baik. Dan juga dalam ayat lain Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Kata Allah, kami letakkanlah timbang-timbang yang adil pada hari kiamat itu. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang jiwa pun yang akan dizalimi walau sedikit pun, tidak akan ada. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Seandainya walau hanya sebesar mithqala habbah, sebesar biji ya sawi kata orang, min khardalin, Allah akan perlihatkan, Allah akan timbang, Allah akan balasi. Wa kafa bina hasibin, cukup kami yang akan menghitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain ya. Surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangannya itulah mereka orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu faulaika lil khusra anfusuhum fi jahannam khalidun. Orang ringan timbangan amalnya maka kala orang-orang merugi diri mereka dan mereka adalah kekal dalam neraka jahannam. Tapi ikhwan, apa faedah dari kabar adanya timbangan ini bagi seorang mukmin? Para ulama kita menyebutkan ada beberapa hikmah, di antaranya adalah Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada hamba-Nya bahwa Allah tidak pernah menzalimi mereka, tidak akan menzalimi sedikit pun. Maka oleh itu di hadapan mereka sendiri dihitunglah amalan-amalan mereka itu. Walaupun Allah tidak butuh sebetulnya dengan pembuktian itu, dalam arti Allah tahu siapa ahli neraka dan apa di surga. Tetapi kenapa Allah adanya catatan amal, adanya timbangan amal ini? Agar Allah benar-benar melihatkan keadilannya kepada hamba-Nya. Silakan kalian lihat sendiri amalan kalian. Jadi tidak ada sedikit pun Allah menzalimi mereka. Kemudian ketika kita mendengar adanya timbangan amal, tentu bagi seorang muslim apa yang timbul dalam dirinya adalah bagaimana kita berusaha hendaknya pada hari itu termasuk orang yang berat timbangannya. Jadi metode Islam dalam memperbaiki akhlak amal ibadah pengikutnya dari berbagai sisi. Adanya malaikat mencatat amal kita, ya. Kemudian ada nanti akan diperhitungkan amal itu dengan ditimbangnya amal baik dan amal buruk kita. Sekarang aja kalau seandainya kita udah panen ini, panen padi atau jagung, ya, tahu-tahu setelah ditimbang, banyak yang hampa. Beratnya pengeluaran sekian puluh juta, tahu-tahu hanya dapat sekian kuintal saja. Gimana kalau saya orang petani itu, sudah capek nanam, sudah begitu-gitu, tahu-tahu setelah panen hasilnya dari sekian puluh hektar sawahnya atau ladangnya cuma dapat umpamanya 3 kuintal atau 2 kuintal. Gimana pendapat antum itu? Gimana dia saat menimbang melihat hasilnya, hasil pertaniannya jika timbangannya hanya sedikit, gimana? Kecewa. Merasa merugi. Merugi, makanya disebutkan di sini. Tetapi kalau itu yang rugi di dunia, kita masih bisa saja mengulang lagi pertanian berikutnya. Tapi kalau sudah di akhirat, catatan amal kita sudah ditimbang, gak bisa lagi mau gimana supaya diulang lagi. Bayangkan kalau seandainya di akhir kelak, tahu-tahu timbangan amal baik kita sangat ringan, diusut timbangan dosa kita sangat berat. Ibaratnya kalau kita katakan dari ketika panen justru utang enggak terbayar, ya panennya sedikit. Terus gimana cara bayarnya? Kalau di dunia masih bisa dibayar dengan menjual tanah yang kita miliki mungkin, ya, jual rumah yang kita miliki mungkin saja untuk bayar utang. Tapi kalau di akhirat apa mau dijual? Enggak ada yang bawa rumah ke sana, enggak ada yang bawa mobil ke sana, enggak ada yang bawa ya kapleng-kapleng di sana. Hanyalah perhitungan apa? Amal dan dosa saja. Nah, ada orang yang datang bangkrut. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ataduruna minal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW. Sahabat menyebutkan, al-muflis sufina man la dinara walahu wala dirhama. Orang yang bangkrut itu Rasulullah, orang yang la mata'ul wala dirhama. Oh, dalam riwayat lain, la dirhama. Orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya sawah, tidak punya rumah, bangkrut. Ya. Lalu Rasulullah SAW, al-muflis fi ummati min ummati. Orang yang rugi di kalangan umatku ini adalah man ya'ti yawmal qiyamah. Ya, bisalatin wa siyamin wa zakatin. Ya. Oh, bil amali ka amsal jibal. Orang yang datang pada hari kiamat ada amal salatnya, ada amal zakatnya, haji umroh, berbagai amal amalan salatnya seperti menggunung. Waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala hadza. Nah, tetapi dia juga banyak punya hutang. Tapi dia menyakiti orang ini, mencaci orang ini, memukul orang ini, mengambil harta orang tanpa halal, cara yang halal. Nah, apa jadinya? Fa ukhidha min hasanatihi. Dia ambil dari amal solehnya ini untuk menutup segala dosa-dosanya pada orang-orang yang dizaliminya. Fa idza faniyat hasanatuhu, habis semua amal soleh yang bergunung tadi. Hutang masih banyak lagi. Bagaimana ceritanya? Ukhidhat min sayiatihim. Diambil dosa orang-orang yang dizaliminya, ditaruh di timbangannya. Kemudian fu'ulqiya finnari. Lalu setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang lebih fatal lagi kondisinya. Ya. Maka ketika kita mendengar ada catatan amal, akan adanya timbangan amal baik dan buruk di akhir kelak, sekarang kita berusaha ya agar timbangan amal soleh kita adalah timbangan yang terberat hendaknya, dengan berbagai amal ibadah yang harus kita lakukan dengan syarat-syaratnya, tentu dengan keyakinan-keyakinan, karena ada keyakinan yang timbangan keyakinan saja mengalahkan amal soleh. Kata Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, yu'ta bi rajulin walau tis'atun wa tis'una sijillan wa kullu sijillatin muddal basar. Ada orang pada hari kiamat ketika diperhitungkan amalnya, datang membawa 99 dokumen dosa. Satu dokumen panjangnya sejauh mata memandang. Fasanana annahu qad halaka. Dia sudah yakin masuk neraka ada. Lalu Allah bertanya, halaka min hasanatin? Adakah engkau punya amal baik? La ya Rabb. Enggak ada. Karena dia sudah melihat ini amalan dosa 99. Lalu pu akhriya bitaqah. Dikeluarkan untuknya kartu. Fiha kartu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bitaqatu tauhid. Kartu tauhid. Wudi'a fi kiffatin. Nah ini yang saya tentang timbangan ini. Diletakkanlah semua tadi dokumen dosanya yang 99 dokumen panjang sepanjang mata memandang tadi di satu mata timbangan. Wudi'at, lalu diletakkan di tokonya tadi, kartunya tadi di timbang mata timbangan yang lain. Marat bihin nabi toko. Akhirnya ini semua dosanya ini terangkat dengan bitoko ini, berat bitoko ini, berat tembangan yaitu kartunya ini. Keyakinannya adalah mengucapkan kalimat tauhid itu sangat tinggi. Itu yang kita katakan banyak, kadang-kadang keyakinan itu mengalahkan amal soleh yang besar kadang-kadang. Kekuatan iman dan keyakinan tauhid itu kadang-kadang membakar dosa yang tadi 99 dokumen dosa. Satu dokumen sejauh mata memandang. Nah, kemarin kita sudah jelaskan beratnya amal soleh seseorang itu dipengaruhi oleh apa? Keyakinan, iman. Dan kemarin sudah kita jelaskan juga, sebagian ulama mengatakan Abu Bakar itu bukanlah mengalahkan sahabat-sahabat lain dengan banyak sholat dan zakat, tapi mawakara fil qalbihi, apa keiman keyakinan tertancap dalam hatinya itu tidak bisa ditandingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Itulah yang membuat dia itu menjadi sahabat termulia setelah Nabi SAW. Maka keyakinan yang kokoh, iman yang teguh itu, ya, itu enggak bisa diraih satu hari, dua hari ikut daurah. Selalu dipupuk dengan ilmu keyakinan, terus mengerti dalil-dalilnya, menjawab berbagai syubhat-syubhatnya. Sehingga ketika keyakinannya itu, seperti kita katakan, percaya kepada neraka, seakan-akan dia melihat neraka itu. Beriman kepada Allah saat dia beribadah, seakan-akan melihat Allah. Jika tidak, dia yakin dilihat Allah. Sebenarnya dalam hadis ihsan, Namun kita pertanyakan, belum pernah kayaknya kita sampai pada tingkat seperti itu. Kenapa? Padahal ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Rasulullah SAW menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, kalau tidak mampu, yakinlah Allah sedang melihatmu. Pernah ada enggak suasana itu hadir dalam hati kita ketika kita beribadah? Ketika kita berdoa itu hadir enggak bahwa Allah mendengar apa yang kita katakan? Allah melihat tangan kita mengadah ke Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang membedakan ibadahnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka itu bedanya. Maka pengaruh keyakinan terhadap sebuah ibadah itu sangat tinggi sekali. Itulah bedanya orang beribadah dengan ilmu dan orang beribadah hanya ikut-ikutan, ya tahu hanya hukum fikih-fikih saja. Ya. Maka itu salah satu contoh bagaimana bahwa keyakinan yang kokoh itu sangat berpengaruh kepada nilai. Padahal kalimat tauhid tadi itu semua orang memiliki itu. Setiap kita punya bitoko itu, asyhadu alla ilaha illallah, kita mengucapkan semua kok. Tapi kan kualitasnya itu berbeda. Sama seperti kartu ATM. Sama mereknya BRI kah, Muamalat kah, sama, besarnya sama. Tapi kan simpanan isinya beda-beda. Ini 300 ribu, ini 3 juta, ini 3 miliar, ini 3 triliun, beda-beda. Tapi ukurannya begitu. Nah, yang akan mengisi ini, kartu ini apa? Amal, ibadah, dan keyakinan kita. Maka sekarang harus banyak diisi itu tabungan kita. Biar ketika ditimbang nanti, nah, dia dapat membakar semua dosa-dosa kita. Ini salah satu contoh bahwa di mana keutamaan kalimat tauhid. Bayangkan 99 catatan dosanya. Kalimat tauhid ya sangat berat timbangannya. Namun kalimat tauhid yang bagaimana yang dapat seperti itu nilainya, kualitasnya? Tentu kalimat tauhid yang benar-benar diyakini dengan dalil, mantap keyakinannya. Ya. Baik. Dalil-dalil tentang mizan, karena timbangnya amal baik kita banyak sekali dari hadis-hadis Rasulullah SAW maupun dari Al-Quran yang sudah saya sebutkan sebagiannya tadi. Ya. Dalam ayat lain, surat Qariyah ayat 6-11. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, dia berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Kehidupan yang sangat menyenangkan. Wa amman khafat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, tahukah engkau apa itu mahiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala-nyala. Itulah yang disebut dengan mahiyah. Ya, ini hawiyah, neraka hawiyah. Ummu Hawiyah, tempatnya adalah Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa ini maksud dengan Hawiyah itu? Adalah Arun Hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Baik, itu dalil tentang masalah adanya mizan. Hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali menjelaskan kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallahi wa biham. Maka yang akan ditimbang di hari akhirat itu bermacam-macam. Ada amil, orang sendiri yang ditimbang. Ada catatan amalnya yang ditimbang seperti kisah hadis tadi. Ada amalnya yang ditimbang. Kalau amal yang timbang ya itu tadi subhanallah alhamdulillah itu lebih berat dalam timbangan. Ya. Saqilatani fil mizan. Dua kalimat ini sangat berat dalam timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya. Baik. Maka di sini banyak kita harus mengerti amal-amal yang akan membuat pertimbangan timbangan amal kita, soleh kita menjadi berat. Dan juga hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan yu'tabiru rajulin min asmani rajul. Orang yang paling gemuk besar. La tazinu indallah, la tazinu indallah janabah udatin, tapi ditaruh di timbangan tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Ya, jadi di sana tuh yang ditimbang bukan fisik. Fisiknya gede belum tentu dia berat timbangannya. Karena tidak ada amal solehnya. Yang menjadi nilai timbangan itu amal soleh. Satu kali ketika Ibnu Mas'ud manjat pohon, sahabat ketawa melihat begitu betisnya yang kecil. Rasulullah bertanya, kenapa kalian ketawa? Min sikat, min dikati syakih ya Rasulullah. Yaitu betapa halusnya betisnya Ibnu Mas'ud itu. Apa kata Rasulullah? Lahuma asqal fil mizan min jabal Uhud. Itu nanti kaki Ibnu Mas'ud yang kecil Anda lihat itu, kalau ditimbang di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Maka para ulama, ya, apa saja yang ditimbang pada hari kiamat? Yang pertama ditimbang amal. Ya. Para ulama memang berbeda pendapat dan mengatakan apakah amal ditimbang, apakah amil juga ditimbang, orang beramalnya atau catatan amalnya. Pertama ditimbang itu amalan solehnya ditimbang. Sebenarnya hadis yang disebutkan tadi, kalimatani habibatani lirrahman, khafifatan alil lisan, saqilatan fil mizan. Ini sudah disebutkan tadi. Juga dari Nawas bin Sam'an, yu'tabil Qur'an yawmal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi. Ya. Akan didatangkan pada Al-Quran pada hari kiamat dan orang yang mengamalkannya. Ya. Taqaddamu suratul Baqarah. Didahului oleh surat Baqarah. Wa Ali Imran. Ya. Dan juga Ali Imran. Ini ditimbang. Dari hadis Abi Darda, dari Abi Darda bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in asqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat nanti di akhirat dalam timbangan itu daripada akhlak yang mulia. Itu salah satu yang membuat beratnya timbangan. Ini mengatakan bahwa amalan yang ditimbang, ada lagi pendapat kedua yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan hadisnya, innallah sayukhallasu rajulan min ummati ala ru'is khalaik. Sungguhnya Allah akan memilihkan seseorang dari kalangan umatku di hadapan orang banyak nanti pada hari kiamat. Fayushar alaihi tis'atan utisina sijillan. Lalu dibuka lembaran dokumen dosanya 99. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap satu catatan dokumen itu sejauh mata memandang. Dan itu jumlahnya 99. Soma yakul atunkiru min hadha syai'an. Ada ini dari amalan yang sudah tercatat dalam dokumen ini, ada yang kau ingkari, kata Allah. Ya. Adhalamaka katabati hafidhun. Adakah malaikat yang mencatat amalmu? Itu malaikat muka apa? Arakir wa'atid. Sedikit salah catat atau menzalimi engkau? Fayakul la ya Rabb. Tidak. Semua benar catatannya, enggak ada yang salah. Fayaqulu apalaka udhrun, atau kamu punya alasan? Fayaqulu la, enggak ada alasan. Fayaqulu bala innalaka indana hasanah. Ya, lalu Allah mengatakan lalu alaka hasanah, maka Allah katakan engkau punya kebaikan. Fa innula dzulma alaikal yawm. Sesungguhnya engkau pada hari ini tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian fatukhraju bitaqatun fiha. Lalu dikeluarkan kartu tadi, fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa yaqul uhdur wa waznak. Ya. Sekarang lihat timbangan amalmu, saksikan. Lalu kata orang ini, ya rab ma adil bi taqam ahdil jilat. Ya Allah, mana mungkin apa bandingannya ini kartu ini dengan ini catatan dokumen dosa yang begitu panjang ini, ya. Faqala innaka la tuzlam, engkau tidak akan dizalimi. Fatudha sijillat fi kiffatin wa bitaqa fi bitaqa fi kiffah, diletakkanlah catatan amalnya di satu mata timbangnya. Kalau dulu timbangan itu mungkin miripnya, kalau dalam timbangan yang klasik itu kan timbang kayak timbangan emas, tahu antum, dua mata itu, ya. Kemudian diletakkan bitaqa di mata timbang lainnya. Fatasa sijillat, maka terbang itu sijilat tadi karena beratnya itu bitaqa itu, fala yaskuru ma asmillah syai', tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah satu pun. Ini dalil menunjukkan tentang bahwa catatan amal itu akan ditimbang amalnya juga. Kemudian orangnya juga yang ditimbang. Dari Mas'ud, anu kana yastani siwakan minal arak. Ini Mas'ud ngambil itu buah arak. Siwak itu punya buah juga, pohon arak namanya itu siwak itu. Siwak itu adalah auratnya dari pohon arak itu. Nah, pohon arak itu berbuah, dimakan itu, diambil. Nah, ketika Mas'ud naik itu, wa kana daqiqal saqaini. Jadi dia itu kecil apanya itu betisnya. Faja'alatir rihu takfa'uhu. Jadi digoyang oleh angin. Fadhahikal qaum, lalu sahabat ada yang ketawa. Faqala Rasulullah SAW, mimma tadhakun, kenapa kalian ketawa? Qalu ya Nabi Allah, mereka kata ya Nabi Allah, min diqati saqaihi, kenapa begitu kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud? Faqala walladhi nafsi biyadihi, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya, lahuma asqal fil mizan min Uhudin. Sesungguhnya dua betis itu lebih berat di timbangan kelak di akhirat daripada gunung Uhud. Tadi hadis yang kita sebutkan juga bahwa Rasul bersabda, innahu la ya'ti rajul 'azimus saminu. Ada orang yang ditimbang gemuk besar sekali. Ya, ditaruh di timbangan pada hari kiamat. La yazidu 'indallah janabaudatin. Tapi nilai timbangannya enggak lebih berat daripada sayap nyamuk. Iqra'u, maka Rasulullah bacalah firman Allah, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Tidak sedikit pun mereka itu akan punya berat timbangan di hari kiamat. Ya. Ibnu Katsir berkata di sini, wa qad yumkin jam' baina hadzar, maka cara menggabungkan dari dalil-dalil ada menyebutkan adanya bitaqa yang ditimbang, ada amal, adanya orangnya sendiri, ya. Kan Asir menyebutkan mengumpulkan dari riwayat-riwayat ini adalah, ya, bi ayyakun adzalika kullu sahihan, semuanya akan dilihat terjadi itu semua. Ada yang amalnya yang ditimbang, ada yang catatan amal yang ditimbang, ada dia sendiri yang ditimbang, ya. Fatratan tuzanul a'mal, kata Mukasir, kadang-kadang amal yang ditimbang. Fatratan tuzanu mahalluha, kadang-kadang yang ditimbang adalah tempatnya. Fatratan yuzanu fa'iluha, kadang-kadang yang ditimbang adalah orang yang melakukan amalnya itu. Wallahu alam, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Baik. Kemudian kenapa disebutkan dalam ayat itu mawazin? Apakah setiap orang punya timbang sendiri-sendiri atau timbang itu pada hari kiamat satu yang semua makhluk antri menimbang amalan solehnya di situ? Nah, itu dibahas oleh para ulama. Kila ayakun alabdu jama'an wa manu wahid. Boleh jadi yang dimaksud ayat-ayat itu, ya, kan Allah sebutkan dalam firman-Nya yang tadi ayat kita bacakan, firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman khafat mawazinuhu. Mawazin itu kan jamak dari mizan, ya. Kemudian juga firman Allah, wanada'ul mawazinul qist. Mawazin, jama'. Nah, ini kata ulama, kenapa dalam bentuk jama' mizan ini? Apakah maksudnya setiap orang punya mizan tersendiri-sendiri, atau adalah satu saja yang manusia bergantian menimbang amal solehnya di situ? Nah, ini yang dibahas. Kila yajuzu ayakuna labdu jama'an wa manu wahid. Ada yang mengatakan boleh jadi lafadznya jamak tapi maknanya wahid. Satu maknanya. Ya. Dan juga ada pendapat mengatakan bahwa setiap manusia punya timbangan sendiri-sendiri. Waqila aslu mizan wahid adhim li kulli 'abdin fihi mizanun mu'allaqun bihi. Dan juga ada pendapat menyatakan mizan yang asli itu satu, yang besar, kemudian setiap makhluk akan bergantian untuk menimbang amalnya di situ. Ya. Ada juga mengatakan kenapa bentuk jamak mawazin, mengatakan karena mizan itu punya banyak perangkat. Di anal mizan yastamilu ala kifatain. Ada dua mata timbangannya. Kemudian walisan, ada lisannya. Lisan itu yang mengukur itu berapa beratnya, 5 kilo di mana tempatnya gitu kan. Maka ada mengatakan kenapa dibentuk jamak mawazin, karena timbangan itu banyak perangkatnya. Kan kalau antum kan model-model ada timbangan sekarang yang pakai mata itu ya, ditaruh di sini ikan, di sini taruh matanya 1 kilo, 1/4 kilo gitu kan. Tapi yang jadi matanya di sini, kalau sudah seimbang itu baru pas berarti timbangannya. Jadi ada ulama mengatakan kenapa digunakan lafaz timbangan itu dalam bentuk mawazin jamak, karena timbang itu memiliki perangkat-perangkat yang apa? Yang banyak. Itu pendapat para ulama. Wa yu'tuna sahifahum. Jadi dalil pembahasan tentang mizan sudah kita bahas, dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah dan juga berapa penjelasan-penjelasan tentang mizan itu. Dan tadi sudah kita singgung sedikit paham yang keliru, yaitu Mu'tazilah tidak percaya tentang adanya mizan. Hadis-hadis tentang mizan itu mutawatir dan juga dalil Al-Quran jelas sekali. Sekarang pindah kepada catatan amal penerima rapor. Ada orang dari kiamat, dia bercita la ya laita, ya laita ni lam uta kitabiyah. Ada yang mengatakan seandainya ini catatan ini enggak saya terima. Kenapa? Begitu perihnya perasaan melihat catatan itu semuanya yang buruk saja. Makanya kadang-kadang kan anak-anak kalau udah tahu dia enggak naik kelas, dia baiknya enggak terima lapor dia. Kenapa? Daripada kecewa kan? Mendingan kan diambil aja gitu kan. Nah, ini tetap diterima, maka dia katakan seandainya ini catatan enggak perlu saya terima udah. Karena itu menambah siksaan dalam perasaan. Kekecewaan di hari akhirat enggak seperti kecewaan di dunia. Ya, jadi bentuk azab di akhirat itu bermacam-macam. Kecewa saja, sedih saja itu sudah merupakan azab, dan sedih di sana enggak seperti sedih ini. Makanya dinafikan daripada orang beriman, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, ada rasa sedih. Di dunia juga begitu, setan itu selalu masukkan pada diri kita rasa takut, rasa sedih. Maka yang banyak membuat kita itu gelisah, susah, dua perasaan ini, takut dan sedih. Takut miskin, takut begini, takut begitu. Itu sebelum menimpa. Atau setelah mendapat musibah, sedih. Jadi kondisinya begitu. Ada orang takut, padahal belum ada apa-apa, dia takut aja terus. Ini kan perasaan menyiksa itu. Maka orang beriman itu salah satu perasaan yang selalu harus kita jauhkan. Takut dan sedih itu gak perlu dimiliki. Sedih ketika mendapat sesuatu yang hilang darinya. Tapi orang beriman itu tidak akan dialami apalagi di akhirat oleh dia. Tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan dihadapi di akhirat. Tidak sedih dia meninggalkan kesenangan duniawinya. Maka ketika orang-orang kafir mendengar amalannya, catatan amalnya, atau orang-orang munafikin, atau orang berdosa, itu sebagian dari azab. Maka dia berteriak, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak perlu menerima catatan ini. Mendingan masuk neraka apa-apa, tapi gak usah terima catatan ini. Gitulah. Karena begitu menimpa perasaan, kesedihan yang luar biasa di sana. Penyesalan dan seterusnya. Ya. Baik. Wayu'tuna sahifahum bi'amalihim. Lalu akan diberikan kepada mereka catatan-catatan amal mereka. Paman uti kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang diserahkan catatan amalnya orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya akan mengalami perhitungan yang sangat mudah. Hisab yang sangat mudah. Wa man uti kitabahu wara'a dhahri fa ulaika yasrawna sa'ira. Orang menerima catatan amalnya dari arah punggungnya, itulah dia akan masuk neraka sa'ir. Mana dalil-dalil di sini? Ya. Maka setiap orang akan menerima catatan amalnya terhadap apa yang diamalkannya. Maka tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang amal akan disebut sedikit apapun amalnya akan ada dalam catatan amalnya, akan terlihat. Ya. Fa'alu ta'a yakhuduna sahibahum bi aymanihim. Orang yang ahli taat, soleh, taat akan menerima catatan amal di tangan kanan. Orang-orang ahli maksiat akan mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Maka para ulama menjelaskan, tadi kan sudah kita sebutkan setelah mahsyar itu datangnya Allah, lalu terjadi perintah kepada orang-orang yang penyembah menyembah selain Allah masuk ke neraka. Maka yang akan diproses masalah timbangan, menerima catatan amal, menerima catatan mustaq, itu semuanya orang-orang beriman. Orang kafir enggak ada lagi, mereka udah enggak ada perlu dihitung amal soleh apa yang enggak perlu, maka mereka udah langsung masuk neraka. Jadi yang melalui apa ini rute ini ada timbangan amal soleh, ada catatan amal baik, itu hanya orang-orang yang beriman yang diperhitungkan. Kalau orang kafir mau diperhitungkan apa? Dia enggak ada amal kebaikannya. Maka dari awal mereka sudah ikut apa yang disembahnya ke neraka. Baik. Di antara sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah. Yauma idzin turaduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan diperhitungkan. Ya, menghadap Allah tidak satu pun yang dapat kalian sembunyikan. Fa amman utiya kitabu bi yaminih. Orang menerima catatan amalnya dari dengan tangan kanannya. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia katakan pada teman-teman, "Oh, silakan lihat catatan amal saya." Kan kalau orang nilainya bagus biasanya gimana dia? Pamer dia. Ah, dia katakan, "Fa yaqulu," dia katakan, "Ha umqra'u kitabiyah, silakan kalian lihat nih catatan amal saya." Biasanya kalau banyak merah kan langsung dimasuk saku terus dia dan dia melapor, "Belum sama temannya itu terus lari ya kan?" Tapi kalau orang apa nilainya bagus, "Oh, ini bagus." Wah, dia pasti senang lihat teman-temannya, ya kan? Nah, nanti di akhir kelak suasana mirip tapi tidak sama. Dia bangga. Ha umqra'u kitabi. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Memang aku sudah yakin akan menghadapi hari berhisab ini. Maka di dunia tadi kita keyakinan yang tinggi terhadap adanya hari berhisab itu yang membuat dia beramal saleh sehingga saat itu dia menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Maka di sini katakan oleh Allah SWT, "Inni dhanantu," sungguhnya aku benar-benar yakin akan menemui hari berhisab ini mah. Maka dia sudah bersiap dari ke dunia dulu. Dia kena yakin di dunia, maka dia beramal saleh, akhirnya dia memang saya sudah kira, sudah yakin saya memang hari ini akan ada. Nah, ini pentingnya keyakinan tadi kita sebutkan. Maka dia kata inni dhanantu, dhanan di sini maksudnya bukan perkiraannya, yakin ya, anni mulaqin hisabiyah, wah saya akan bertemu pertemuan, akan menemui hari berhisab. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang sangat menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, surga yang begitu tinggi. Kutufu hadaniyah, nah, ini yang kita sebutkan tadi kutufu hadaniyah, buah-buahannya sangat dekat, mudah diambil, dijangkau kan. Enggak perlu pakai gala. Ya, metik buahnya sangat dania, dekat sekali. Ya. Kulu washrabu, dikatakanlah dia dalam surga, makanlah, minumlah hanian dengan seenak-enaknya. Makan dan minumlah sepuas-puasnya, seenak-enaknya. Hanian bima aslaftum, sebagai balasan apa yang telah kalian lakukan waktu dunia, fi ayyamil khaliyah. Balasan amal kalian yang hari yang telah berlalu. Itu waktu di dunia. Itulah orang menerima catatan amalnya di tangan kanan. Tapi sebaliknya, wa amman utiya kitabu shimalih. Adapun orang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Nah, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berteriak berbicara kepada dirinya sendiri, alai seandainya aku tidak menerima buku ini, catatan ini. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia katakan kepada dirinya, aduh seandainya ini tidak perlu saya terima. Karena sudah jelas alamatnya diberi ke tangan kiri. atau bentuk sebuah kecil, apa namanya sudah penghinaan tuh, bentuk bahwa kerugian, terima dengan kiri udah, karena itu satu yang buruk berarti, ya, diterima dengan kirinya, kemudian dia berteriak, ya laitani lam uta kitabiyah, andainya aku tidak menerima catatan amalku ini, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak pernah mau tahu dengan hari berhisab ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah, alangkah kenapa tidak mati saja aku saya ini? Kenapa harus saya dibangkit? Seandainya kematian yang kemarin saya alami langsung enggak dibangkit lagi, qadhiyah selesai masalahnya. Tidak, mati bukan awal apa bukan akhir dari masalah, tapi awal permasalahan. Dia bercita-cita dengan hidupnya dia di saat itu, seandainya aku ini tidak perlu dibangkit lagi. Ya laitaha, kematian itu yang sudah selesai masalah. Ma'agna anni ma'aliyah, dia katakan, enggak ada hari ini manfaatnya harta yang banyak dulu di dunia, mana enggak ada manfaatnya aku hari ini, katanya. Ini menunjukkan bagaimana orang di dunia, ini Allah gambarkan, ketika hartanya di dunia yang membuat dia lalai beramal soleh, kemudian di akhir kelak dia malah penyesalan begini, ma'agna anni ma'aliyah, enggak ada harta aku hari ini bermanfaat bagiku, miliaran, triliunan, enggak ada hari ini, ma'agna anni ma'aliyah, enggak ada gunanya hartaku hari ini. Halaka anni sultaniyah, sungguh telah binasa padaku semua kekuasaan, ataupun aku tidak punya hujah apa hari ini. Kedudukan jabatan yang pernah dibanggakan di dunia, hari itu enggak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah, atau tidak ada gunanya bagiku hari ini. Aku tidak punya alasan lagi untuk membela diri hari ini. Lalu apa? Allah katakan pada malaikat, khudhu faghullu, tangkap dia dan ikat, kata Allah kepada malaikat, ikat faghullu, summa jahima sallu, tarik dia, lemparkan ke neraka jahim, summa fi silatin dzar'a sab'una dhira'an fasluku, di dalam neraka jahim dia ikat dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, fasluku. Kenapa diikat dengan rantai? Enggak bisa lari, dia mau kemana-mana, dalam neraka itu diikat pakai rantai. Itulah balasan bagi orang yang catatan amalnya terima sebelah kiri, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tarik dia, ikat dia. Ya. Kemudian lemparkan ke dalam neraka jahim dan ikat dengan 70 hasta rantainya itu. Fasluku. Sorongkan dia ke sana. Gitu. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia tidak pernah beriman dengan Allah yang Maha Agung. Walaihaudu ala ta'amil miskin, tidak pernah memotivasi agar mau memberi makan orang fakir miskin. Walaihsalahul yahuma hahuna hamim, tidak ada seorang pun yang akan kasih sama dia hari ini. Hilang semua kasih sayang dari siapa-siapa, enggak bisa diharapkan. Ya, nah mudah-mudahan kita menyadari kondisi ini sebelum kita menjadi salah satu di orang yang Allah kabarkan dalam ayat ini. Dan kita menjadi orang-orang yang termasuk pada bagian pertama yang menerima catatan amal baiknya di tangan kanannya. Dalam ayat lain Allah sebutkan, surat Al-Insyiqaq ayat 6-12. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai manusia, kamu benar-benar akan kembali kepada Rabbmu, famulaqi, lalu aku akan bertemu dengan Rabbmu. Fa'ama man uti kitabahu biyamini, adapun orang menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya, fasau payuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisap dengan hisap yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan sangat bergembira ria. Tentu ke surga, ketemu dengan keluarga-keluarganya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman, lalu anak-anak juga beriman, Allah akan pertemukan mereka kelak dalam surga Allah. Maka dia kembali kepada keluarganya, wa anqalibu ila ahli masrura. Dia kembali kepada keluarga yang dalam keadaan bergembira ria. Wa amma man utiya kitaba wara'a dhari. Jadi ada dua bentuk pemberian kitab orang-orang yang merugi pada hari akhirat. Ada yang dengan tangan kiri, ada yang di arah belakang diambil. Itu bentuk kehinaan bagi dia yang menerima. Ya. Adapun orang menerima kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya. Fa yasau fa yad'u thubura. Dia akan berteriak, betapa rugi dan celakanya aku. Itu dia benar memaki dirinya hari itu. Enggak marah sama siapa, dia memaki dirinya sendiri. Wa yasla sa'ira, lalu dia dimasukkan dalam neraka sa'ir. Itu ada dua neraka sebut ini, jahannam dan neraka sa'ir. Dari Aisyah anha, anha zakatin nar fabakat, bahwa Aisyah teringat neraka lalu dia menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayukiki. Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah, kenapa engkau menangis? Aisyah menjawab, zakatun nar fabakat itu, aku teringat api neraka lalu aku menangis. Fatadzkuruna ahlikum yaumal qiyamah, kata Aisyah kepada Rasulullah SAW, apakah kalian akan ingat nanti istri-istri kalian di hari kiamat? Rasulullah bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kalian akan ingat nanti dengan istri-istri kalian pada hari kiamat? Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, amma pisah salatim mawatim pala yadzkuru ahadun ahadat. Ada tiga kondisi di akhir kelak, tidak seorang pun akan ingat orang lain sama sekali. Tidak ibunya, tidak ayahnya, tidak anaknya, tidak istrinya, tidak suaminya. Itu Aisyah ingat, karena dia suaminya adalah Rasulullah SAW. Tentu bertanya, apakah kalian nanti para suami akan ingat istrinya nanti di akhir kelak? Kata Rasulullah SAW, ada tiga tempat di akhirat yang manusia sama sekali tidak akan ingat dengan orang lain. Indal mizan hatta ya'lama ayakhifa mizanu aw yathqul. Pertama, ketika saat terjadi penimbangan amal baik dan amal buruk. Tidak seorang pun ingat sampai dia tahu apakah timbangannya itu ringan atau berat. Bayangkan sama antum ketika kita menghadapi sebuah urusan yang sangat genting, itu enggak ada kita ingat, di dunia ini aja kita lupa urusan yang lain-lain itu. Nah, di akhir kelak ketika menghadapi itu, karena dia kan keterketir ini, bagaimana ya timbangan amal saleh saya? Kan keterketir, was-was, penuh dengan kesangsian semacam, jangan-jangan, ya kan? Seperti orang juga menerima rapor saya ini naik kelas apa tidak, ya? Seperti juga ini ditimbang, amalnya mau dicatat ini, ditimbang. Dia menyaksikan itu, dia was-was sekali, lupa dengan siapa-siapa dia. Pikirannya dirinya saja, ini timbangan saya mau gimana? Mengalami sebuah kewaswasan, kecemasan yang luar biasa. Kemudian wa indal kitab, dan ketika menerima catatan amal. Nah, ini hubungan hadis ini dengan yang kita bahas. Ha ubuqra'u kitabia, ketika dikatakan kepada orang-orang itu, baca kitab kalian masing-masing. Kan dalam kitab lain, ayat lain Allah SWT, orang-orang itu berkata, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa kabiratan ila ahsaha. Ketika ada orang menerima catatan amalnya, dia langsung berteriak, ini catatan kok luar biasa, gimana ini? Tidak satu pun yang tercecer, baik yang kecil maupun besar ada di dalam ini. Bayangkan. Ya, maka kata Rasulullah, ketika saat menerima amal itu, manusia lupa catatan amalnya. Hatta ya'lama aina yaqa' kitabahu. Sampai dia tahu di mana dia menerima amal catatan amalnya. Tangan kanan kah atau di tangan kiri? Api yamini am fi shimali. Apakah di tangan kanannya diterimanya atau tangan kirinya? Aumi wara izari, atau di belakang punggung. Wa inda sirat, ketika melewati siratal mustaqim, itu lupa. Manusia lupa dengan siapa-siapa. Idza wudi'a bahna dhari jahannam, bila sudah dibentangkan sirat di atas neraka jahannam, manusia lupa dengan keluarganya, ya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dan sahihkan Syekh Nasir Al-Albani. Itu tentang apa? Mizan, suful amal, catatan amal baik, kemudian al-iman bisirat. Sekarang pindah kepada sirat. Wa an-siratu haqqun. Nah, ini sudah kita bahas, termasuk hadis yang sebelum ini menceritakan di mana manusia lupa saat itu. Ya. Orang lain. Itu bahwa siratul mustaqim ini juga diingkari oleh orang Mu'tazilah dan sebagian besar ahlul kalam tidak percaya. Mereka berkata begini, bagaimana bisa melewati, yaitu jembatan yang lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, bagaimana bisa melewati? Mereka kan selalu mengkias kondisi-kondisi akhirat dengan hal duniawi, hal di dunia ini. Itu menurut akal mereka gak masuk, mereka gak percaya. Ya, tetapi soal itu tidak ada yang mustahil. Ketika manusia nanti dibangkit, di akhir kelak Rasulullah SAW bahwa orang kafir itu dibangkit dalam keadaan kepalanya yang jalan, kakinya ke atas. Jadi pada mahsyar ada orang di padang mahsyar yang kepala yang menjadi kakinya kepalanya, menjadi kepala kakinya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuknya orang berjalan di atas kepala?" Apa kata Rasulullah? "Sesungguhnya Allah yang mampu menjadikan manusia berjalan di atas dua kakinya, sungguh Allah mampu menjadikan manusia bisa berjalan dengan kepala." Maka perkara-perkara akhirat enggak bisa dikhayalkan di dunia ini. Termasuk azab kubur. Kan juga enggak percaya dibongkar kuburnya biasa-biasa, karena itu persoalan gaib. Maka tidak boleh dikiaskan, diprediksi, ya dilogikakan seperti kondisi dunia, enggak mungkin. Bahkan di banyak di dunia yang memungkinkan, sekarang aja orang bisa bersepeda di atas tali dan macam-macam kok. Karena yang menyeberangi jembatan itu bukanlah fisiknya manusia. Fisik dengan amal yang membuat selamat tidaknya amal kita. Kalau di dunia ya nempuh jembatan ya fisik kita yang bisa pintar nyebrang selamat. Di sana enggak pintar-pintar nyebrang di situ. Di sana hanya pakai amal soleh. Maka orang-orang akan melewati Shiratal Mustaqim sesuai dengan amal masing-masing. Dalam hadis disebut ada yang lewat seperti kilat sik sampai di ujung sana. Yang pertama melewati adalah para nabi, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi berdiri di ujung sana. Setiap umat yang pertama adalah umat Nabi Muhammad yang menyeberang. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah masallim salim, menyaksikan umatnya melewati jembatan itu. Ya. Kemudian ada yang lewat seperti kuda yang kencang larinya. Ada yang maraton. Ada yang berjalan biasa. Ada yang merangkak. Ada yang merangkak dengan buntutnya. Kemudian ada yang terkapai-kapai di Shiratal Mustaqim itu. Ya, macam-macam. Itu kembali kepada amal kita. Maka ulama kita mengatakan, orang yang cepat mengikuti Shiratal Mustaqim di dunia, dia akan cepat melewati Shiratal Mustaqim di akhirat. Shiratal Mustaqim di dunia ialah Al-Quran Karim, agama Islam. Maka dia akan selamat di akhirat kelak. Secepat apa kita menempuh melaksanakan ajaran Al-Quran Sunnah di dunia, yaitu Shiratal Mustaqim ini, secepat itu pula kita akan melewati Shiratal Mustaqim yang ada di atas neraka Jahannam. Dan tidak ada jalan untuk masuk surga, semua melewati itu. Ya. Taib. Dalil-dalil Al-Quran di antara sebagian para ulama, wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun kalian kecuali akan melihat neraka Jahannam itu. Wariduha itu melihat, memang melihat, ia akan melihat neraka Jahannam. Ketika kapan? Ketika saat melewati Shiratal Mustaqim. Qala Ibnu Abil Izzi wal Azhar wal Aqwa an murur ala sirat. Jadi melewati Shiratal, melihat neraka Jahannam itu ketika melewati Shiratal Mustaqim di atas neraka Jahannam itu. Dalil yang menyebutkan bagaimana proses mereka lewat di atas Shiratal Mustaqim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 12 sampai 15. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nurum baina aydihim wa bi'aymanihim. Engkau melihat orang beriman laki-laki dan perempuan yaitu berjalan berdasarkan cahaya mereka itu. Cahaya mereka berjalan baina aydihim, di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Maka yang menyenter jalan itu adalah imannya, cahaya imannya. Bushrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian hari ini. Jannati tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha. Kalian akan kekal dalamnya. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat dalam ayat yang lain di mana orang munafikin meminta untuk ditunggu ketika padam itu cahayanya dia. Maka dikatakan farju wara'akum faltam sunura, kembali ke belakang cari cahaya yang lain. Yauma yaqulu munafiquna munafiqat, ketika itu berkata orang munafikin dan orang laki-laki dan perempuan, lilladzina amanu, kepada orang beriman, unzuruna, sama bareng dalam tubuh saya, karena dia enggak punya lampu. Jadi nanti Shiratal Mustaqim itu di bawahnya neraka Jahannam, kemudian dari dalam neraka itu ada cangkok-cangkok yang menarik orang dari atas sirat itu menancapnya. Ya. Yang mencangkok mereka untuk jatuh ke dalam neraka Jahannam. dan itu kelam, dan manusia melewati dengan cahaya imannya itu. Sudahlah halus, enggak kelihatan, ya. Tapi yang melihat kan iman kita. Orang munafikin berkata kepada orang beriman, tunggulah kami, naktasmi nurikum, kami ingin mendapat sedikit apa cahaya kalian. Naktabis, ingin mengambil sedikit dari cahaya kalian. Semangin mengambil terang, mengambil sebagian, ingin apa namanya, numpanglah di cahaya kalian. Kilar wiju waiju waro'akum, dikatakanlah kepada mereka, kembali aja ke belakang. Faltabisu nura, cari cahaya di sana. Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu firrama wa zahiru min kibalil adzab. Lalu dibatasi di antara mereka itu dengan suatu tembok, yaitu batas, ya, yang zahir batinuhu firrama, di sebelah sananya rahmat, surga, wa zahiru min kibalil adzab, tapi di sebelah mereka adalah azab, neraka jahannam. Winadunahum, mereka dipanggil, alam nakum ma'akum. Orang munafikin tadi berkata kepada orang beriman, eh kami kan bersama kalian waktu di dunia. Maksudnya dia ngaku-ngaku beriman kan. Menganggap dirinya termasuk orang beriman sekarang ini. Tadi maksud kita kan sama-sama beriman. Kenapa kalian meninggalkan kami gitu ya. Qalu bala, iya. Walakinnakum fatamtu anfusakum. Tapi kalian telah menyesatkan diri kalian sendiri. Watarabastum, dan kalian menunggu-nunggu. Wartabtum, dan kalian ragu. Wa'agharratkumul amaniyu, lalu kalian ditipu oleh angan-angan kalian sendiri. Hatta ja'a amrullah, sampailah datang keputusan Allah. Gharrakum billahil gharur, kalian tertipu dengan Allah dengan apa yang menipu kalian. Kan dia orang fikir kalau dunia ini kan dia berperawakan penampilan sebagai seorang muslim, tapi dia bukan muslim. Nah, ini balasan bagi mereka. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah, hari ini enggak ada lagi diambil dari kalian terima fidyatun, bayaran-bayaran. Wala minal ladzina kafaru, juga tidak dari orang-orang kafir. Ma'wakumun naru hiya maulakum, tempat kalian adalah neraka, itulah yang akan kalian terima. Wabiksal masjid seburuk tempat kalian kembali. Kemudian hadis yang tadi sudah kita sebutkan ketika Aisyah menangis, ya. Berkata Abu Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan, balagani, Abu Sa'id mengatakan, sampai kepadaku, maka ulama mengambil hadisnya hadis marfu' sampai kepada Nabi SAW, diberitahu kepadaku, aku mendapat informasi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, anna jisra, bahwa jembatan itu, adaku minas sya'ri, lebih halus daripada rambut, wahadu minas saifi, lebih tajam daripada apa? Pedang. Kalau Safari ini, Imam Safari menyebutkan, sungguhnya telah sepakat pendapat para ulama ala isbati sirat ala fil jumlah, percaya dengan adanya siratul mustaqim, lakin ahlul laki yusbitunahu ala zahiri minkoni jisran mamdu dan alamati jahannam. Di mana orang para ulama-ulama ahlul haqqi, maksudnya di sini orang yang meyakini kebenaran, meyakini bahwa siratul mustaqim di atas neraka jahannam, kemudian lebih tajam dari pedang dan lebih halus daripada rambut. Taib. Yajuzu ibadu biqadri amalin. Mereka melewati sirat itu sesuai dengan amal mereka masing-masing. Taib. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan besok pagi, itu bagaimana suasana manusia melewati siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.